আলহামদুলিল্লাহি আলা ইহসানি ওয়া শুকরুল্লাহু আলা তাওফিকি ওয়া ইমতিনানি ওয়া আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু ওয়া সলাতু ওয়া সালামু আলা রাসূলিল্লাহ নাবিনা মুহাম্মাদ লা নাবিয়া বা'দা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া মান তাবি'আহুম বি ইহসানিন ইলা ইয়াউমিদ্দিন ওয়া সালামা তাসলিমা কাতীরা ইয়া ইয়ালাদিনা আমানু তাকুল্লাহা হাক্কা তুকাতিহি ওয়া লা তামুতুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন ইয়া ইয়ানাসু তাকু রাব্বাকুম আল্লাযী খালাকাকুম মিন নাফসিন ওয়াহিদা ওয়া খালাকা মিনহা জাওজাহা ওয়া বাসা মিনহুমা রিজালান কাতীরা ওয়া নিসাআ ওয়া তাকুল্লাহা আল্লাযী তাসাআলুনা বিহি ওয়াল আরহাম ইন্নাল্লাহা কানা আলাইকুম রাকিবা ইয়া ইয়ালাদিনা আমানু তাকুল্লাহা ওয়া কুলু কাওলান সাদিদা ইউসলিহ লাকুম আ'মালাকুম ওয়া ইয়াগফির লাকুম দুনুবাকুম ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فاستحق الحديث كتاب الله واخر الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم yang saya hormati dan dirahmati Allah jamaah salat duhur Masjid Baitul Hakam, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa taala atas rahmat, nikmat, hidayah, inayah yang dicurahkan untuk kita. Dan insyaallah tidak mampu kita menghitung besar rahmat dan nikmat Allah yang sudah diberikan, tidak mampu kita menghitung. Allah berfirman dalam surat An-Nahl, surat ke-16 ayat yang ke-18, wa in ta'udu nikmatallahi latusuha, dan kalau kau tidak menghitung nikmatku, rahmat, tidak akan kamu mampu menghitungnya, kata Allah. Oleh karena kita tidak mampu menghitung, maka Rabbuna wa ta'ala memaklumatkan firman-Nya di surat ke-14 Ibrahim ayat yang ke-7. Wa ita'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Maka barang siapa mensyukuri nikmat-Ku, Aku tambahkan nikmat-nikmat ini baginya. Namun siapa yang lalai, lengah, kufur terhadap nikmat-Ku, adabila syadid, kata Allah, adabku sangat pedih. Maka bagi kita tidak ada lain kecuali bersyukur. Bersyukur. Dan syukur dalam Islam bukan hanya mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Bukan. Bukan hanya itu. Syukur dalam Islam memiliki makna memanfaatkan nikmat dan fasilitas yang Allah berikan untuk mengoptimalkan ibadah. Itu syukur. Memanfaatkan nikmat dan fasilitas yang Allah berikan untuk kita jadikan optimal ibadah kita. Itu syukur. Makanya kalau diajak sholat itu, kalau bahasa Jawanya gregah. Gregah. Bahasa Indonesia-nya panjang, Pak. Cekatan, mantap, sungguh-sungguh. Panjang bahasa Indonesia. Bahasa Jawa itu pendek, gregah. Ya. Makanya kalau bahasa Inggris, doesn't make sense. Tidak masuk akal, panjang. Jawa ini cuma pret. Nanti prekedek. Jadi bahasa Jawa itu memang pendek, tapi artinya panjang. Nah, oleh karena itu maka orang yang kalau diajak sholat gregah, tidak cuma semoyo. Eh, sholat kan? Iya Pak, monggo nanti saya susul. Dijak mulai subuh sampai isya ya gak tahu nyusul. Ya, itu belum syukur. Oleh karena itu saudara-saudaraku, banyaklah bersyukur. Dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Sahih Muslim, diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul mengatakan khairul mukmin, sebaik-baik orang mukmin itu adalah syukri inda roha warido bimuril qada. Adalah orang-orang yang senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah berikan, warido bimuril qada, dan menerima segala ketentuan atau keputusan Allah. Itu pribadi mukmin terbaik. Mudah-mudahan kita semua yang siang hari ini hadir dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang abadan sakura. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudaraku, dewasa ini sedang digulirkan akidah batil. Sedang digulirkan akidah batil. Dan ini dibiarkan terus-menerus, yang sangat membahayakan kepada generasi Islam ke depan. Apa kita yang tengah digulirkan? Ini diturunkan kitab Jabur kepada Nabi Daud alaihissalam untuk agama Yahudi. Maaf, batil. Diturunkan Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam untuk agama Yahudi. Afwan, batil. Diturunkan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam untuk agama Kristen dan Nasrani. Afwan, batil. Diturunkan Quran kepada Nabi Muhammad SAW untuk agama Islam. Afwan, batil. Batil semua itu. Lalu yang benar seperti apa? Saya bacakan firman Allah yang saya ambil dari kitab murninya, Jabur, Taurat, Injil, Quran. Saya ambil yang Jabur dulu. Saya ambil dari kitab Bilangan pasal 14. Enggak punya sampean. Saya punya karena saya dulu orang sana. Dalam kitab Bilangan ini, ketika Nabi Daud alaihissalam menerima kitab Jabur, kalimat Allah, Daud, bawalah bani Israel untuk berserah diri kepadaku. Untuk apa? Berserah diri. Sekarang saya bacakan kitab Kejadian pasal 17. Enggak punya juga sampean. Ini Taurat. Ketika Nabi Musa alaihissalam menerima yang disebut dalam kitab 10 commandment, 10 perintah Allah, dan itu adalah bagian daripada Taurat, kalimatnya Allah, Musa, keluarkan Bani Israel dari cengkraman Fir'aun untuk berserah diri kepadaku. Untuk apa? Berserah diri. Sekarang saya ambil dari kitab Yohanes pasal 14. Gak duwe juga sampean. Ini Injil sekarang, Injil. Ketika Isa alaihissalam diperintahkan oleh Allah dengan membawa Bani Israel kemana? Wahai Isa alaihissalam, bawa Bani Israel untuk berserah diri kepadaku. Untuk apa? Berserah diri. Sekarang Quran, surat An-Nisa ayat 125. Waman ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wa tabi'a millata Ibrahim hanifa wa taqaddalahu Ibrahim khalila. Allah berfirman, yang terbaik manusia di sisiku adalah mereka yang berserah diri kepadaku. Aslam, semua itu katanya aslam bagi Allah. Dan agama Islam ini diambil dari kata aslam, artinya berserah. Jadi Pak, diturunkan Taurat itu supaya manusia, waktu itu bangsa Yahudi, berserah diri. Diturunkan Injil, waktu itu Bani Israel, supaya berserah diri. Diturunkan Quran kepada manusia. Jangan GR orang Islam. Quran itu bukan untuk orang Islam. Quran itu untuk manusia. Mana pernyataan Allah bahwa Quran itu bukan untuk orang Islam tapi untuk manusia? Di surat Yunus, surat 10 ayat 57. Ya ayuhan nas qad ja'akum maudatum mir rabbikum wasifa'u lima fis sudur wa huda wa rahmatan lil mu'minin. Wahai manusia, aku beri kamu ini kitab petunjuk, kitab nasihat langsung dari aku Allah Rabbmu. Sifa'u lima fis sudur, obat segala penyakit terutama penyakit hati. Wahuda, petunjuk, warahmatul ilmu, dan rahmat bagi manusia-manusia yang mau mengimani. Ini yang hak, ini yang hak. Jadi yang Allah turunkan itu Jabur, Taurat, Injil, Quran agar manusia berserah diri kepada Allah. bukan dikatakan yang sekarang beredar. Diturunkan Zabur untuk agama Yahudi. Diturunkan Taurat untuk agama Yahudi. Diturunkan Injil untuk agama Kristen dan Nasrani. Diturunkan Quran untuk agama Islam. Ini yang batil. Sebab kalau ini dibiarkan terus, anak cucu kita, lihat apa yang terjadi. Dia akan berpikir begini, anak cucu kita ke depan. Loh, Zabur dari Allah, Taurat dari Allah, Injil dari Allah, Quran dari Allah, kan sama dari Allahnya. Ngapain bingung, kan berarti sama. Saya tak milih yang Injil ini. Kenapa? Enak, ibadah sepekan sekali, cuman hari Ahad, cuma nyanyi, nangis, keplok-keplok, mari. Di Islam mikir ribet, subuh apel, duhur apel, asar apel, maghrib apel, ribet. Bet, saya tak miliki, wenak sepekan tok dino Ahad nyanyi nangis keplok-keplok, mari jaminan surga. Karena akidah batilnya yang diluncurkan disebut dengan untuk agama, untuk agama, dan semua ditanamkan dari Allah. Ini yang merusak generasi Islam. Maka di kesempatan siang hari ini saya perlu harus menyampaikan ini, apalagi saya orang mantan sana. Tidak ada kata agama. Allah lo tidak pernah buat agama. Yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat 19 adalah inna dinna indallahil Islam. Agama di sisiku itu Islam, kata Allah. Dan Rabbuna wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jabarut wal Malakut wal Kibriyai wal Adhamah, tidak pernah mengutus Nabi atau Rasul sebelum Rasulullah Muhammad SAW dan membuat agama. Ini Allah tekankan tegas di surat Al-Anbiya, surat 21 ayat 25. Apa firman Allah? Wa ma arsalnaka min qablika mir rusulin ila nuhi ilahi anahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah katakan, tidak pernah aku mengutus seorang rasul pun atau nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW yang tidak aku wahyukan, yang tidak aku wahyukan, sekali lagi, yang tidak aku wahyukan bahwa mereka harus menyampaikan tiada Tuhan selain aku, maka ibadati aku Allah Rabbmu. Semua membawa yang sama. Maka kalau sekarang di muka bumi ada orang mengatakan Tuhanku ada lima, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meledos itu jono papat, pasti bukan dari Allah. Apalagi sampai ada Tuhan 3-in-1. Tidak cuma kopi susu, Tuhan ini merah 3-in-1. Berarti tidak mungkin datangnya dari Allah Rabbuna wa ta'ala. Karena Allah tidak pernah membuat agama. Maka kalau sampai Allah membuat agama, lucu. Lucu kalau Allah membuat agama. Bayangin ini, Allah membuat agama Yahudi, kemudian Allah membuat agama Kristen. Habis itu Allah bilang, kalau mati harus Islam. Lah untuk apa Allah membuat Yahudi, Nasrani, Kristen? Kalau dengan catatan kalau mati suruh Islam. Surat Ali Imran 102. Wala tamutuna illa wa antum muslimun. Jangan pernah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Lah terus untuk apa Allah buat Yahudi, Kristen kalau matinya cuma suruh Islam? Dari sini menunjukkan bahwa Allah tidak pernah membuat agama Yahudi. Allah tidak pernah membuat agama Kristen. Allah tidak pernah membuat agama Nasrani. Allah cuma buat satu agama. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Hari ini aku sempurnakan agama bagimu. Wa atmamtu lakum ni'mati. Aku cukupkan nikmat dunia sampai akhirat hanya di agama yang aku ridhoi, Islam. Maka saudara-saudaraku, tolong kembalikan akidah ini. Jangan pernah anak kita mau diracuni dengan Taurat diturunkan untuk agama, Injil diturunkan untuk agama. Enggak. Allah turunkan empat kitab ini, Zabur, Taurat, Injil, Quran. Inilah yang disebut kitab Samawi. Tapi mereka pintar, Pak. Kalau nyerang, kita diserang pakai Al-Baqarah 285. Mas, sampean Islam, sampean terus mengimani kami juga. Baca itu. Amanah Rasulullah bima unzilafil udam milul mukmin. Kemudian apa? Wa kitabihi wa rasuli la nufariku baina ahadin mirusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. Tuh, Rasulmu aja mengimani kok. Kok kamu ndak imani, Pak? Enggak apa-apa, kamu kesini itu enggak apa-apa. Sekarang ini yang tengah terjadi di muka bumi. Nah, kalau mereka seperti itu tolong dijawab preketek. Yang kami imani bukan yang kamu pegang sekarang. Yang murni dari Allah. Dan sekarang serangan mereka dahsyat lagi, mengatakan apa? Agama kita sama, karena agama kita samawi. Allah tidak pernah buat agama. Kalau dia bilang agama samawi, tolong jawab lagi, pret. Yang samawi itu kitab, Jabur, Taurat, Injil, Quran. Agama tidak ada samawi. Agama di sisi Allah, inna dina indallahil Islam. Enak yang ngomong, oh kita sama. Dan anak-anak cucu kita sekarang sedang diserang ini. Sama, kita tuh sama. Agama kita dari Allah, samawi. Preketek, tolong dijawab. Tidak ada, Allah tidak pernah buat agama. Sudah saya uraikan tadi di depan. Uraikan itu sudah saudaraku. Ini sekarang ini urgensi kita jaga akidah anak-anak keluarga kita. Istri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Penting ini. Kalau tidak diambil, dicopot ini, sekarang terjadi. Oh, agama semua baik, bagus, semua dari Allah. Ini yang tengah terjadi saat ini. Apalagi Nasrani dan Kristen. Ditambahi lagi pakai ajaran kasih. Ini yang paling bahaya. Ajaran apa? Kasih. Jadi kasih sembako, kasih supermi, kasih beasiswa, kasih pekerjaan, kasih uang. Bahaya ini. Ini bisa telap ini. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku, maka ayo kita luruskan kembali bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya supaya apa? Aslama wajhahu lillah, agar manusia itu berserah diri totalitas kepada Allah. Bukan Allah membuat agama. Pas 30 menit. Tadi berapa? Dialognya berapa? 15 menit. Nah, ini ada 15 menit. Siapa yang mau nambah materi? Silakan duduk sini. Saya tak duduk bawah. Atau ada yang mau kita diskusikan? Masa? Terfadal. Ya. Perbedaan antara muslimin dan mukminin. Nah, kata muslim, jelas tadi ya, diambil dari apa? Waman aksanu dinam. Dinam itu agama ya. Dinam imam aslama. Wah. Jadi orang-orang yang berserah diri, menyerahkan kepada Allah, itulah disebut muslim. Muslim. Apa bedanya muslimin dan mukminin? Kalau mukminin itu derajatnya di atas muslim. Kalau orang mukminin pasti muslim. Tapi orang muslim belum tentu mukminin. Karena mukminin itu punya semastaqamu, ketaatan. Punya kekuatan dan senantiasa istiqomah. Nah, waktunya sholat, waktunya puasa, dan semua dilakukan totalitas. Kalau muslim itu banyak, KTP-nya orang tanya muslim, banyak Islam. Sholat mas, oh, belum pak, masih bolong-bolong. Nah, ini belum pak, masih banyak belum, itu muslim itu. Tapi kalau yang mukmin tidak ada belum, ya. Jadi membedakan itu derajatnya. Jadi orang mukmin itu dia punya derajat mutakin, dianggap Allah takwa. Muslim apa tidak takwa? Ya takwa, tapi masih belum. Belum mukmin saja, ya. Ada lagi? Kalau muslimin itu orang-orang Islam. Antum muslimin, saya muslimin. Tapi apakah kita mukmin? Allah yang tahu derajat kita. Mukmin tidaknya kita, ya. Tapi kita muslim tahu semua. Allah dan manusia tahu. Oh, kita Islam. Oh, saya Islam, Pak. Islam salat. Ah, iya itu belum, Pak. Tapi saya Islam, Pak, ya. Nah, ketunggal ya. Islam toh, tapi salat belum. Sudah zakat, iya pak belum, tapi itu saya Islam pak, itu banyak itu. Itu ya, nah itu bedanya. Lagi, jadi yang mukmin itu yang melaksanakan. Kalau yang muslim belum tentu melaksanakan. Tapi mukmin pasti muslim. Ya, ada lagi? Maaf ini saya belum bisa bawa laptop. Ikhlas gak mendengarkan video 1 menit 50 detik? Ikhlas. Saya cerita dulu ya. Rasul janjinya apa Rasul? Janji Rasul. Rasul itu kan enggak pernah ngarang ya, enggak pernah ngarang. Yang diucapkan Rasul itu wahyu dari Allah. Surat 53. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan Muhammad itu ngarang. Semua yang diucapkan wahyu dariku kata Allah. Nah, Rasulullah mengatakan apa? Al hujjaju wal umaru wafdullah. Orang yang haji atau umrah tamuku. Inda ahu ajabahum wa istaghfar lahu ghufar lahum, maka kalau dia nanti doa aku berikan, kalau dia nanti minta aku ampunkan. Saya ngikuti, nyoba ngikuti Rasul dari Hijr Yamani sampai dengan Hajar Aswad. Rasul enggak pernah selain membaca Al-Baqarah 201, Robbana atina fiddunya. Saya ikuti dari Hajar Aswad sampai Hijri Ismail, rukun Hijri Ismail. Rasul tidak pernah kecuali takbir, tasmih, tahlil, tahmid. Saya ikuti. Begitu dari Hijri Ismail sampai dengan rukun Yamani, Rasul katakan apa? Al-Khuzaj wal Umar wafdullah indahu ajabahum. Saat inilah kamu berdoa, minta sama Allah apa yang kau inginkan. Dan saya meminta, baik itu putaran pertama sampai ketujuh, saya tidak minta lain kecuali ini yang saya minta. Begitu saya pulang, saya sakit. Jadi saya umroh 10 hari sudah tidak dakwah, pulang sakit. Ini masih ada sisa batuk sedikit ini. Saya bersyukur karena yang pulang dari Mekah dan Madinah nek gak watuk itu cuma unta, ya. Jadi dengan saya watuk, saya bersyukur berarti saya bukan tunggale unta, ya. Nah, begitu saya sakit, saya dapat telepon. Telepon kakak saya. Kris, ditimbali mamah saiki. Sakit itu saya. Maka saya datang ke rumah ibu saya dan doa saya dikabulkan Allah. Ini videonya. Bismillah, dengarkan. Asyhadu an la asyhadu anna Allah. Asyhadu an la asyhadu Allah ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Diulang ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Ulang lagi ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu alla ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Mama sah Islam hari ini. Ibu saya masuk Islam 5 hari sepulang saya umrah. Dan mencoba untuk ngajak beliau itu berpuluh-puluh tahun sejak saya masuk Islam. Nah, begitu setelah bisa masuk Islam, satu hari kemudian beliau minta belajar apa yang terpenting dibaca dalam sholat. Saya ajari ini, hanya dalam satu hari, dari pagi sampai siang. Ini hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya mohon doanya beliau dikuatkan, karena enggak tahu video ini bisa sampai di teman-temannya yang gereja. Saya enggak tahu dari mana, padahal saya enggak mengirim kecuali kepada saudara kandung saya. dan kepada saudara asobah dari ibu. Setelah saya mesramkan ini, 3-4 hari kemudian pihak gereja mulai datang, teman-temannya. Dan ternyata, saya cuma minta doa ya, hanya minta bantuan doa. Tidak ada lain kecuali saya minta bantuan, tolong. Datang gereja, ternyata bapak ibu saya semasa hidup dahulu pernah pinjam kepada jamaah gereja untuk bangun renovasi rumah total 50 juta. Sudah terbayar 25 dan gak pernah ditagih, dikira dibebaskan. Tapi begitu tahu ibu saya masuk Islam, sekarang ibu saya dikejar-kejar. Nah saya belum bisa melunasinya karena saya 10 hari tidak dakwah karena umroh. Pulang umroh saya dibuat Allah sakit, jadi saya belum bisa. Tapi kemarin saya tantang, saya bilang saya akan bayar. Karena terakhir ibu saya diintimidasi dengan mengatakan kalau kembali lagi ke gereja dan tidak ikuti saya anaknya, itu dibebaskan. Saya cuma minta tolong bantuan antum doa saja. Allah memberikan saya kekuatan supaya saya bisa segera menyelesaikan kekurangannya ini. Karena sekarang sedang diintimidasi ibu saya. Dan ibu saya sampai terakhir kemarin ngomong, Chris, apa aku tak balik ayo supaya kamu dan Mbak Yumu sama Demu tidak ditekan untuk membayar hutangnya. Gak apa-apa, wis, mama gak apa-apa. Saya bilang, jangan, saya akan bayar. Saya gitu kan, Allah ada, sudah nanti saya akan bayar. Saya minta waktu gereja ini dikasih waktu sampai sepekan ini, sampai nanti hari Sabtu. Dan kalau mau dibayar cash, saya ditunggu di gereja hari Ahad depan untuk menerima. Saya katakan, saya bayar. Saya cuma minta doa antum semua supaya saya nanti bisa diberi Allah untuk bisa menutup itu, supaya iman, keimanan ibu saya tidak diusik. Itu saja saya mohon doanya. Terima kasih. Ada lagi yang mau kita tanyakan? Ternyata Allah nyata. Allah kalau janji nyata. Allah bilang siapa yang haji umroh kalau dia minta di sana tak ijabai. Makanya jenengan minta kalau bisa umroh diberi kesempatan, mintalah di sana. Saya dulu masuk Islam pertama habis mengucapkan kalimat syahadat di Sunan Ampel ini, begitu selesai saya doanya ke Allah, Pak. Ya Allah, jadikan saya bisa haji gratis. Itu doa saya. Temenan, Pak. Saya haji itu gratis dari ketua kloter, kan enggak bayar. Terus doa lagi di sana. Ya Allah, jadikan saya balik lagi gratis. Gratis lagi, Pak, jadi petugas sektor. Nah, saya doa lagi. Ya Allah, jadikan saya bisa bolak-balik ke sini umroh gratis. Loh, saya sudah 7 kali, Pak. Jadi mutawif terus enggak tahu bayar, Pak. Cuman saya lupa kalau saya itu harus kawin dan punya anak. Ngerti ngono pian dungo ngono, Pak. Nah, kalau sekarang lah saya bayar, Pak, kalau anak saya, Pak. Ngerti ngono aku pian jaluk sak anak istri saya gratis. Cuman waktu kurung kawin-kawin deh, Pak ya. Bistol, Allah itu nyata. Antum minta diberi. Al-Hujjaju wal Umaru wafdullah. Siapa yang haji atau umrah itu tamuku, kata Allah. Endahu ajabahum wa istaghfar lahu ghufran. Apa yang dia minta, aku beri. Apa yang dia mohonkan, aku ampunkan. Nyata, Pak. Kemarin enggak pakai doa lainnya. Umrah saya sebelumnya ngawal jamaah itu doa saya macam-macam. Tapi yang kemarin terakhir satu tok, Pak, doa saya. Baik waktu tawaf dari rukun Hajar Ismail sampai Yamani dan ketika saya sa'i, itu mintanya enggak lain. Tapi kalau yang sunnah saya sunahkan ya, misalnya lampu hijau itu, robik fir, warham, wa'fu, watakarom, watajaw, itu saya tetap sunahkan. Tapi yang di sini saya bilang jamaah, doa sendiri-sendiri karena Rasul mengatakan itu. Begitu naik baru inna sofa wal marwata sa'an irilah, itu tetap saya sesuai sunnah. Tapi yang bebas ini enggak pakai buku yang supaya depak punya proyek duit banyak itu, Pak, itu enggak saya pakai. Pakai yang diajarkan Rasul sesuai, suruh banyak. Tidak ada doa lain, Pak, umroh kemarin saya. Kecuali saya minta ya Allah dibukakan pintu hati ibu saya untuk masuk Islam. Alhamdulillah gul. Allahu Akbar. Nyata, Pak, Allah itu, Pak. Dahsyat. Ya. Makanya saya pindah. Karena Islam dahsyat, saya minggat dari sana. Saking indahnya Islam, saya pindah. Dah, ya. Anda ada yang ditanyakan ini? Entah lo waktu ini. Anda ada, kita tutup. Cukup? Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya tolong bantu doa aja buat saya ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.